Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Anas Radio, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan sore hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan sebentar lagi insyaallah kajian live di Anas Radio Streaming bersama Al Ustadz Zaid Hafizahullahu taala dengan pembahasan kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Insyaallah nantinya para pendengar juga bisa ikut berinteraksi dalam tanya jawab yang kita sediakan melalui kotak surat at anasradio.com atau melalui fanpage Facebook di Anas Radio. Baik para pendengar Anas Radio, dimanapun antum berada, kita persilakan Al-Ustadz Zaid Hafizahullah Ta'ala untuk langsung memulai pelajaran di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin pendengar setia Anas Ar-Radio rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan tafsir yang menjadi rujukan kita adalah Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan sedikit pemberitahuan, yaitu berkenaan tentang buku rujukan kita yang pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni. Maka setelah saya mencari tentang ucapan para ulama berkenaan dengan beliau, qadarallahu ma syaa fa'al, di sana ada pembicaraan dari kalangan para ulama tentang Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Di antara yang membicarakannya adalah Syekh Mubil rahimahullahu taala, mana beliau ketika ditanya oleh muridnya dalam suatu pertanyaan tentang kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Muhammad bin Ali As-Sabuni di sini, maka Syekh Mubil menjawab tafsir beliau ini, tahqiq yang beliau yang beliau tulis dan mukhtasarnya dari tafsir Ibnu Katsir itu la yu'tabar, tidak ya bisa dijadikan rujukan. Mengapa? Karena ternyata dari Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni di sini, beliau terdapat di sana pemahaman sufiyah ya, dan telah dibantah pemahaman-pemahaman beliau yang menyimpang oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ala kulli hal, yang penting di sini kita tidak akan mengambil kitab rujukan dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Ibnu Katsir ini, akan tapi walhamdulillah di sana ada Mukhtasar juga, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, ya, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Dan mukhtasarnya Syekh Ahmad Syakir di sini telah direkomendasikan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Ya, yang mana ringkasan tafsir Ibnu Katsir ini ditulis dengan judul Umdatut Tafsir Anil Hafidh Ibnu Katsir Mukhtasar Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Ya, sudah diringkas dan ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Ya. Maka untuk selanjutnya insyaallah kita akan mengambil rujukan tafsir Ibnu Katsir dan mukhtasarnya dengan apa yang telah diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Syekh Ahmad Syakir juga ternyata dalam mukhtasarnya menulis muqaddimah Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, menulis muqaddimah tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan tidak jauh beda dengan apa yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni pada pertemuan kita sebelumnya. Jadi kita akan melanjutkan ya muqaddimah tafsir Ibnu Katsir yang ditulis sendiri oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam muqaddimahnya. Iya. Kaum muslimin pendengar setia Anas Radio rahimani wa rahimakumullah, muqaddimah berikutnya, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini beliau menjelaskan kepada kita tentang metode dalam menafsirkan Al-Qur'an yang terbaik. Ya, yang paling baiknya, yang paling bagusnya. Di sini beliau membuat suatu bentuk pertanyaan, fa in qala qa'il, jika ada yang bertanya, fama ahsanu turuqit tafsir? Apa ya, yang paling baik dalam metode menafsirkan Al-Qur'an? Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, inna ashahhat turuq fi dhalik ayyufassarul qur'an bil qur'an. Sesungguhnya yang paling sahih, yang paling benar, ya, metode yang paling benar dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ya. Kata beliau, apa yang terlihat mujmal bersifat umum dalam suatu ayat, fa innahu qad fussira fi mawdhi'in akhar, sesungguhnya pasti akan didapatkan ya penjelasannya, tafsirnya di tempat yang lain, di ayat yang lain. Ya, qad fussira, atau terkadang ya kita bisa mendapatkannya di tempat atau di ayat yang lain. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya kita tidak dapatkan penjelasan tentang suatu ayat yang mesti bersifat mujmal, bersifat umum, yang kemudian kita bisa memahami makna yang bersifat umum tersebut, yang ada dalam ayat Al-Quran tersebut. Kalau kita tidak dapatkan Al-Quran atau tidak kita dapatkan di ayat yang lain, fa'alaika bisunnah, kata beliau, maka hendaknyalah engkau menafsirkan Al-Quran yang mesti bersifat umum tersebut, yang mesti membutuhkan penjelasan tersebut, dengan as-sunnah, yaitu hadis-hadis yang sahih. Apa alasannya? Fa innaha syarihatun lil Qur'an wa muwaddihatun lah. Karena sesungguhnya as-sunnah adalah sebagai penjelas dari Al-Qur'an, ya. Dari penjelas dari Al-Qur'an. Ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Qur'an. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Semua ya yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhukum dengannya, mengambil hukum dengannya, maka tidak lain itu merupakan beliau pahami dari Al-Quran. Ya. Hadis-hadis Rasulullah SAW, ucapan Rasulullah yang beliau menjadikan, membuat suatu hukum, keputusan, ya, yang kita dapatkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka itu tidak lain adalah beliau pahami dari Al-Quran. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, dan sebagai penguat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, telah kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an bil haqq, dengan benar, litahkuma bainan nas, agar engkau memberikan hukum di antara manusia, bima arakallah, ya, dari apa yang telah Allah ajarkan kepada engkau, wala takul lil kha'inina khasima, dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. Allah juga berfirman, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Tidaklah kami turunkan kepada engkau Al-Kitab wahai Muhammad melainkan agar engkau memberikan penjelasan kepada mereka dari apa yang telah mereka berselisih padanya, dan juga sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi mereka, bagi kaum yang beriman. Ya. Yeah. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, "Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ah." Ketahuilah bahwasanya sungguh-sungguh aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Qur'an, dikaruniakan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an tersebut, ya, bersamanya. Ya. Bersama Al-Qur'an tersebut Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadaku yang semisalnya. Apa itu? Ya'ni as-sunnah, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tayyib. Was-sunnah aidan tanzilu 'alaihi bil wahyi. Kama yanzilul Qur'an. Ya. Dan as-sunnah juga turun dengan perantara wahyu, sebagaimana juga Al-Quran. Illa annaha la tutla kama yutla Al-Quran. Hanya saja as-sunnah, ya, itu tidak dibaca sebagaimana cara Al-Quran dibaca. Ya, itu bedanya. Kalau dari sisi wahyu, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga wahyu, as-sunnah juga wahyu. Ya, diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu. Hanya saja bedanya apa? Bedanya dalam cara membacanya. Iya. Jadi yang diambil kesimpulan atau titik poin di sini bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah sama-sama wahyu. Sehingga lebih pantas As-Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Iya. Wa qad istadalla Imam Asy-Syafi'i wa ghairuhu min al-a'immah 'ala dzalika bi adillatin katsirah, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengambil suatu dalil. Tayyib. Dan juga selain Imam Syafi'i rahimahullahu taala dari kalangan para imam-imam, ya, di atas as-sunnah dengan dalil-dalil yang jelas. Artinya para Imam Syafi'i rahimahullahu taala, para imam yang lain, mereka menjadikan as-sunnah sebagai tafsir dari Al-Qur'an, dan itu banyak sekali dalil-dalilnya menunjukkan hal seperti itu. Naam. Kaum muslimin pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah, beliau juga melanjutkan, fa illam tajidhu minas sunnah, atau fa illam tajidhu fa minas sunnah. Iya. Yeah. Atau sebelumnya disebutkan, wal ghardu annaka tatluba atau tatlubu tafsir Al-Qur'an minhu fa illam tajidhu fa minas sunnah. Ya. Maksudnya di sini, atau tujuannya di sini adalah engkau mencari tafsir Al-Qur'an itu dengan Qur'an juga. Kalau engkau tidak mendapatkan Al-Qur'an, maka engkau tafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah. Ya. Kama qala Rasulullah SAW li Mu'adz hina ba'athahu ila al-Yaman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, kepada Mu'adz ketika Rasulullah SAW mengutus beliau ke negeri Yaman. Apa kata Rasul pada beliau? Bima tahkum, dengan apa engkau akan mengambil hukum? Iya. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, bikitabillah, aku akan berhukum dengan kitabullah. Qala, kata Nabi, fa'in lam tajid, kalau engkau tidak mendapatkan ya hukum tersebut dalam Quran, dalam kitabullah, qala bisunnah, maka dengan sunnah Rasulullah SAW. Qala, Nabi mengatakan, bertanya lagi, fa'in lam tajid, kalau engkau tidak mendapatkan dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah, qala ajtahidu bira'i, aku akan mengambil hukum dengan pendapatku. Maka setelah mendengar jawaban dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul bersabda, fadaraba Rasulullah SAW fi sadrih, Rasulullah SAW ya, meletakkan tangannya ke dada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, wa qala, sambil bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulillah lima yarda Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah, kepada apa yang telah diridai oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu itu telah juga diridai, disetujui oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya menafsirkan Al-Qur'an dengan As-Sunnah adalah perkara yang benar di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Wa hadzal hadis fil masanid was sunan bisnadin jayyid. Ya. Dan hadis ini terdapat dalam kitab-kitab musnad dan kitab-kitab sunan dengan sanad yang jayyid. Ya. Wa hina idzin idza lam najid at-tafsir fil Qur'an wala fis sunnah. Beliau mengatakan, terkadang ketika kita tidak mendapatkan penafsiran apa menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tidak pula kita tafsirkan Al-Qur'an dengan As-Sunnah, ya, tidak kita dapatkan dalam As-Sunnah juga dalam menafsirkan Al-Qur'an, raja'na fi dzalika ila aqwalis sahabah, maka kita mengembalikan ya hal tersebut kepada ucapannya para sahabat. Apa alasannya? Fa innahum adra bidzalik, karena para sahabat mereka lebih mengetahui tentang hal tersebut. Lima syahadu min al-qara'in wal ahwal allati ikhtassu biha, karena kan mereka telah menyaksikan generasi-generasi dan keadaan-keadaan keadaan-keadaan yang mereka ya merupakan hal yang khusus, sudah mengetahui tentang hal tersebut. Iya. Walima lahum min al-fahmit tam, dikarenakan mereka juga para sahabat itu memiliki pemahaman yang sempurna. Wal ilm as-sahih, dan mereka juga memiliki ilmu yang sahih. Wal amalis salih, mereka juga memiliki amal salih. La siyama ulama'uhum wa kubara'uhum, terlebih lagi para ulama dari kalangan para sahabat, terlebih lagi dari kalangan seniornya para sahabat. Kal a'immah al arba'ah wal khulafa'ir rasyidin, seperti imam-imam yang empat, ya ini para khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum, wa ka'abdillah ibn Mas'ud, dan juga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ya. Faqala, faqad qala ibn Mas'ud. Ya. Dan di sini digambarkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud tentang keadaan bagaimana para sahabat ya dalam mempelajari Al-Qur'an bersama Rasulullah SAW. Ya. Yang intinya menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang dikatakan Ibnu Katsir, alasan kita menafsirkan Al-Qur'an dengan ucapan para sahabat ketika kita tidak mendapatkannya dari Quran, tidak pula dalam sunnah. Beliau tadi mengatakan apa? Beliau mengatakan karena para sahabat adalah adra bidzalik, ya para sahabat lebih memiliki ilmu darinya, memiliki ilmu tentang hal tersebut. Dan wal ilmu sahih, al fahmut tam, pemahaman yang sempurna, ilmu yang sahih, tidak menyimpang, bahkan mereka mengamalkan amal-amal yang saleh. Tayyib. Nah, di sini dikasih gambar oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang ucapan Ibnu Katsir tersebut. Iya, Ibnu Katsir rahimallahu taala tidak mengatakan hal tersebut kecuali apa yang telah dikabarkan oleh para sahabat Nabi SAW, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawidhunna hatta ya'rifa ma'anihinna. Iya. Kana ar-rajulu minna. Iya. Sungguh bahwa dari kalangan kami para sahabat, ya, seseorang dari kami jika mempelajari 10 ayat, maka kami tidak akan mau melanjutkan ke ayat berikutnya. Hatta ya'rifa ma'anihinna, sampai kami benar-benar mengetahui makna dari 10 ayat yang telah mereka pelajari tadi. Bukan hanya itu, bukan hanya sekedar para sahabat tahu maknanya. Kalau maknanya di sini bukan artinya terjemahannya. Karena apa? Karena Al-Quran adalah bahasa Arab. Para sahabat orang-orang Arab. Bukan sekedar terjemahannya, tapi makna yang terkandung yang dalam Al-Quran tersebut. Subhanallah. Yang ngomong, yang ngajarin langsung Rasulullah SAW. Iya. Yang mengajarkan langsung Rasulullah SAW. Tayyib. Jadi mereka benar-benar memahami makna dari ayat per ayat. Iya. Bahkan dikatakan, tidaklah kami melampaui 10 ayat kecuali kami ya akan mengetahui makna-makna dari 10 ayat tersebut. Bukan hanya itu jemaah. Wal amali bihinna, sampai wal amali bihinna. Ya, sampai kami juga mengamalkan dengan apa yang telah kami ketahui tersebut dari makna-makna ayat. Ya. Terkumpul pada al ilmu wal amal. Tayyib. Ini ya penjelasan dari Ibnu Mas'ud, gambaran bagaimana ya betapa sahabat benar-benar memahami, bahkan bukan hanya sekedar memahami, bahkan mengamalkan makna atau apa dari makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut. Wa qala Abu Abdurrahman As-Sulami, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladziina kaanu yuqri'uunana annahum kaanu yastaqri'uuna minan nabi sallallahu alaihi wasallam fa kaanu idza ta'allamu 10 ayat lam yukhlifuha hatta ya'malu bima fiha minal amal. Iya. Fata'allamna al-Qur'an wal 'amal jami'an. Dipertegas lagi dengan ucapan Abu Abdurrahman As-Sulami. Iya. Kami dikhabarkan oleh orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an kepada kami bahwasanya dulu mereka mengambil bacaan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dari Nabi SAW langsung. Iya. Dan digambarkan oleh guru-gurunya tentang bagaimana cara mereka mempelajari Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu idza ta'allamu 10 ayat, adalah mereka para sahabat Nabi apabila mereka mempelajari 10 ayat lam yukhlifuha. Mereka tidak mau untuk melanjutkannya hatta ya'malu, hatta mereka sampai mereka mengamalkan apa yang ada dalamnya. Minal amal, dari amal-amal. Iya. Fata'allamna al-Qur'an wal 'amal jami'an, sehingga dikatakan oleh beliau, kami pun mempelajari Al-Qur'an plus juga mengamalkan Al-Qur'an ya bersamaan. Tayyib. Maka subhanallah, tayyib, apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bukan isapan jempol, tapi benar-benar ya ternukil sampai kepada kita berita tentang betapa para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain ya mereka benar-benar paham terhadap makna Al-Qur'an. Maka wajar jika kita tidak dapatkan penafsiran Al-Qur'an dari ayat Al-Qur'an dari Al-Qur'an, kemudian tidak didapatkan penafsiran Al-Qur'an dari As-Sunnah, maka tentunya para sahabat sini lebih berhak untuk kita ambilkan ucapan-ucapan mereka. Kenapa? Karena merekalah yang langsung ya mempelajari Al-Qur'an tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian terakhir ya gambaran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu keponakannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa turjumanil Qur'an dibarokati doa Rasulullah sallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah penerjemah Al-Qur'an, penafsir Al-Qur'an dengan barokah doanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Rasulullah berikan kepada beliau. Haitsu qala, di mana Nabi sallallahu mengatakan, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas terhadap agama dan ajarkanlah dia at-ta'wil, ini tafsir Al-Qur'an. Ya. Warwat Tabari an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Al-Imam Tabari rahimahullahu ta'ala ya meriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala, beliau mengatakan, ni'matu turjumanil Qur'an Ibnu Abbas. Ya, sebaik-baik penerjemah Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Radhiyallahu taala anhuma. Wa isnaduhu sahih dan sanadnya sahih. Ya. Wa qad mata Ibnu Mas'ud ya. Fi sanati 32. Ya. Pada tahun 20 atau pada tahun 32 menurut pendapat yang sahih. Ya. Wa umira ba'dahu Ibnu Abbas 36 sana. Dan berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu umurnya 36 tahun ya dari beda selisih dengan siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di sini lebih banyak lagi ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dibandingkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Tayyib. Maka di sini jamaah yang saya pendengar Anas radhiyallahu rahimani wa rahimakumullah. Iya. Betapa Abdullah bin Abbas direkomendasikan oleh para sahabat Nabi SAW, bahkan pembesar dari kalangan para sahabat merekomendasikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai penerjem. Iya, bahkan lebih jelas lagi Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas agar Allah Subhanahu wa taala ya memfaqihkan, memahamkan ya dengan pemahaman yang kokoh terhadap agama ini untuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Nabi berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengajarkan at-ta'wil, yaitu ilmu tafsir kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini sudah menjelaskan benar-benar ya sangat jelas, lebih pantas para sahabat Nabi SAW, terkhusus para pembesar-pembesarnya, terkhusus lagi di sini siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menjadi rujukan oleh para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur'an, dan ini menjadi semakin jelas bahwasanya ya pantaslah kita jadikan ucapan para sahabat, terkhusus Ibnu Abbas di sini, sebagai salah satu sumber dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tayyib, ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Tayyib, insyaallah kalau jika ada pertanyaan, insyaallah akan kita jawab. Perlu kami menjawab pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Iya. Pertanyaan tentang mana yang lebih dahulukan ya, mempelajari ilmu tajwid atau ilmu tafsir. Sudah kita jawab pada pertemuan sebelumnya, ya. Tapi ada yang memberikan komentar, artinya kemungkinan yang memberikan komentar itu tidak setuju dengan apa yang kami jawab, ya. Tidak setujuannya mungkin tidak jelasnya dari mana kami mengambil sumber, ya, dari jawaban tersebut. Ya, intinya kami mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu tafsir itu lebih didahulukan daripada mempelajari ilmu tajwid. Tayyib. Sebenarnya sudah kami jawab secara tulis kepada moderator Radio Syiar Tauhid. Ya. Hanya saja saya belum tahu apakah sudah dibalas kepada si pemberi komentar atau tidak. Ya. Maka agar manfaatnya lebih luas dan sebagai bentuk jawaban ilmiah dari kami, kami insyaallah akan memberikan jawaban. Ya. Akan memberikan jawaban kembali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi pertanyaannya, mana yang lebih utama lebih didahulukan mempelajari ilmu tafsir atau ilmu tajwid? Maka saya menjawab lebih utama ilmu tafsir. Ya. Mengapa? Karena mempelajari ilmu tafsir hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Sedangkan mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Ya. Siapa dari kalangan ulama yang mengatakan mempelajari ilmu tafsir hukumnya adalah wajib atau fardu ain? Ya. Mungkin ada yang bertanya, ya, siapa dari kalian para ulama ya yang mendahului ucapan Anda bahwasanya mempelajari ilmu tafsir hukumnya wajib atau fardhu ain? Saya sudah nukilkan, sudah saya sampaikan kemarin, di antaranya adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Beliau berkata, "Wa ta'allumut tafsir wajib." Dan mempelajari ya at-tafsir, ilmu tafsir adalah wajib. Ya, jelas sekali kata beliau, "Wa ta'allumut tafsir," mempelajari ilmu tafsir hukumnya wajib. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ya ayat 25 dan surat Muhammad ayat 24. Ya, juga atsar dari sahabat Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu taala anhu dan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa juz 13 halaman 332. Ya. Nah, ini di sini tidak mungkin saya membacakan kitab tersebut. Lebih jelasnya lihat kitab Usul fi At-Tafsir, kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin halaman 24 sampai 25 penerbit Dar Ibnu Al-Jauzi. Ya, jadi jelas. Jadi saya katakan yang mengatakan pendapat yang mengatakan bahwasanya mempelajari tafsir, ilmu tafsir adalah hukumnya wajib fardhu ain adalah Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dan beliau mengatakan hukumnya wajib ini berdalil dengan firman Allah dalam berdalilkan Al-Qur'an firman Allah surah As-Sad ayat 25 dan surat Muhammad ayat 24. Ya. Bahkan beliau juga berdalilkan dengan atsar dari sahabat Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Ya. Naam. Dan juga beliau juga berdalilkan atau mengambil pendapat tersebut dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa. Artinya di sini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan seperti itu sebagaimana dikatakan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan sisi pendalilannya juga jelas itu diambil dari Al-Qur'an dan nama asal dari sahabat Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu taala. Iya. Kemudian kalau tadi ulama ya yang mengatakan hukum pelajari tafsir adalah wajib, sekarang siapa ulama yang mengatakan mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah? Ya. Berkata As-Sayyid Asy-Syaikh Abu Rimah Muhammad Al-Mahmud ya, tayyib, dalam kitab Hidayatul Mustafid fi Ahlamit Tajwid halaman 5 penerbit Dar At-Tarbiyah. Apa kata beliau? At-tajwidu la khilafa fi annahu fardhu kifayah. Ya. Mempelajari ilmu tajwid tidak ada khilaf dari kalangan para ulama, perhatikan. Tidak ada khilaf, artinya sepakat para ulama mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardhu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Jadi sudah sangat jelas sekali di sini ya. Nah, sudah sangat jelas. Nah, kalau kita sudah mengetahui ya, di sana ternyata ada ulama mengatakan mempelajari tafsir hukumnya wajib fardhu ain. Ya, wajib setiap orang. Tayyib, untuk mempelajari tafsir. Adapun mempelajari tajwid, maka itulah fardhu kifayah, tidak ada khilaf dari kalangan para ulama. Iya. Maka bagi orang yang ya mengetahui dalam hukum-hukum ya pasti dia akan mengatakan ya sudah dimaklumi bahwa fardu ain lebih utama atau lebih dahulukan daripada fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu kalau ada satu orang ya sudah melakukannya maka yang lain gugur kewajibannya. Ya, adapun kalau fardu ain per individu itu wajib untuk dia mengetahuinya. Tayyib. Ini yang bisa saya jelaskan dari tambahan dari jawaban saya tentang masalah mana yang lebih utama mempelajari tafsir atau mempelajari tajwid. Maka kesimpulannya apa? Mempelajari tafsir lebih utama daripada tajwid karena mempelajari tafsir hukumnya fardhu ain sedangkan mempelajari tajwid hukumnya adalah fardhu kifayah. Dan fardhu ain lebih didahulukan daripada fardhu kifayah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Pertanyaan kedua, apa itu? Apa sama persamaan tafsir dengan terjemah? Apakah sama antara tafsir dengan terjemah? Ya, ini pertanyaan dari ya dari Akhuna Zul di Blackberry Messenger. Tayyib. kalau terjemah, ya bahasa kita terjemah ya dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kalau tafsir, bagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah artinya al-kashf, yaitu menyingkap, menyingkap sesuatu yang masih tersembunyi. Ya, itu penjelasan perbedaan antara tafsir dan terjemah. Nah, wallahu ta'ala ala wa a'lam. Baik. Ya. Baik. Jazakumullah khair atas kepada pendengar Annasar Radio rahimani wa rahimakumullah, sudah mendengarkan apa yang kami sampaikan tadi. Semoga bermanfaat, dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita ini sebagai bentuk atau dalam rangka menghilangkan kejahilan pada diri saya pribadi khususnya, dan juga kepada kaum muslimin secara umum. Dan semoga, saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kita ini, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai sebab pemberat amal timbangan kebaikan kita di yaumul mizan, yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, datang dari kami dan dari syaitan. Kami bertobat kepada Allah jalla wa ala. Nahatim bi kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, para pendengar Nasir Radio, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini baru saja kita mendengarkan kajian live streaming bersama Al-Ustaz Zaid Hafizahullah Ta'ala melalui pembahasan kitab Tafsir Ibnu Katsir, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir Rahimahullah Ta'ala, yang insya Allah setiap hari Ahad sore kita selenggarakan, dan para pendengar juga bisa ikut berinteraksi melalui pertanyaan terkait dengan tafsir Al-Quran tersebut. Insyaallah para pendengar Nas Radio, sebelum kami tutup acara di kesempatan sore hari ini, ada beberapa pengumuman terkait dengan kajian live di Radio Anas Streaming. Insyaallah besok hari Senin malam kajian 30 menit belajar adab di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Rizki Abu Zakaria Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita juga akan membuka forum tanya jawab di ta'lim tersebut. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah Anas Radio akan menyelenggarakan satu kegiatan training ilmiah atau pelatihan dalam kajian ilmiah bersama 4 narasumber yang nantinya kita akan informasikan dan publikasikan di bulan-bulan Oktober. Kami akan menyelenggarakan acara tersebut, merupakan acara off-air Anas Radio yang dihadiri oleh 4 pemateri. Nantinya para pendengar juga bisa turut serta dengan mendaftarkan diri segera melalui forum yang akan kita buka nantinya. Baik, para pendengar Anas Radio, demikian informasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah dalam pembahasan acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustaz Zaid Hafizahullah Ta'ala atas sebagai balasan atas apa yang beliau sampaikan di kesempatan sore hari ini. Demikian para pendengar Nas Radio, kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.